Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangge ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita dipertemukan dalam acara Siroh, Siraman Rohani, yang mana didengarkan setiap hari di Patra FM 991, radionya orang Palu. Gaya Kaili ada di sini. Mangge ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini seperti biasa, saya tidak sendiri dan selalu saja ditemani oleh Ustadz, di mana pada hari ini beliau seperti biasa hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan seputar agama Islam yang perlu kita ketahui agar sama pemahaman kita dalam mendalami beberapa syariat-syariat dalam Islam. Baiklah, Mangge Ante Ina, saya menyapa langsung kepada Bapak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu apa kariba, Pak Ustadz? Alhamdulillah, nabelo belo. Nabelo belo. Berimba kumiu. Alhamdulillah, saya juga nabelo belo ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina di rumah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala juga karibanya nabelo belo. Ya, ya. Yang sedang sakit, ya, segera sembuh. Amin. Yang sedang berduka, segera disenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatinya. Ya. Dan kita semua diberikan rezeki. Amin. Yang luas, yang lapang, sehat walafiat. Iya, iya, iya, iya. Ya. Baik, Pak Ustadz, pertemuan kita pada hari ini seperti biasa adalah tetap dalam kajian-kajian agama. Kita mencoba untuk mengambil ini kebiasaan-kebiasaan kita adalah dalam melaksanakan sholat. Sholat yang saya maksudkan di sini adalah sholat Jumat, Pak Ustadz. Ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita ingin tahu, kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kebiasaan-kebiasaan beliau tentu kita akan jadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku tentunya secara umum. Baik, Pak Ustadz. Tentu sebelum kita membahas ini, pertanyaan pertama saya, Pak Ustadz, apa saja yang sunnah ataupun wajib bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melakukan atau segera menuju ke masjid melakukan sholat Jumat? Tafadhal, Pak Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahabihi wa man walah, amma ba'du. Mangge ante ina rahimakumullah. Tidak diragukan lagi kita mempunyai hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kata Pak Bilal sebelum naik itu mimbar, ya, dia bilang Jumat ini adalah Hijjul Fuqara wa Idul Masakin, hajinya bagi orang fakir, hari raya bagi orang miskin. Artinya yaitu haji karena orang fakir tidak mungkin bisa naik haji. Oh ya, ya, ya. Jadi ya, walaupun kita tidak punya ya, uang, tapi uang, kita bisa datang sholat Jumat, suatu kemuliaan yang besar seperti itu. Kemudian hari raya yang berulang-ulang juga bagi kita kaum muslimin. Hanya saja saya meneliti bahwa memang artinya tidak ada hadis sahih yang menjadi landasannya di sini, walaupun maknanya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang hari Jumat, adallallahu anil jum'ah mangkana qoblana. Orang-orang sebelum kita ini mereka tersesat ataupun tidak tahu mengenai hari ini. Ya. Yaitu siapa orang sebelum kita? Agama yang turun dari langit sebelum Islam tentunya agama Yahudi dan agama Nasrani. Iya, iya. Kana lin nasara yaumul ahad. Adalah orang Nasara atau sebelum kita, mereka mencari ini hari, tapi mereka jatuh di hari Ahad. Iya, iya, iya, iya. Dan kemudian orang-orang Yahudi ketika mencari hari ini, mereka jatuh di hari Sabtu. Berarti hari Jumat ini semacam kayak pemberian begitu. Ya, karena faja'allahu bina fahadana liyaumil Jum'ah. Karena memang ini anugerah Allah, ini hari Jumat. Dan Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Sehingga memang ini hari jadi beruntun. Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad. Pada hakikatnya dia mau mencari ini hari Jumat ini. Dan kata Rasulullah SAW keutamaan ini, wa kadzalika hum ladaina tabaun yaumal qiyamah. Jadi majunya kita, duluan kita dapat Jumat. Begitu juga kita walau di hari kiamat nanti, yang duluan akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Kita umat yang datang belakangan, namun kita akan masuk surga duluan. Paling pertama. Ya, kita umat yang datang belakangan ini agama. Sebelum ya sebelumnya kita ada Yahudi, sebelum kita ada Nasrani. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita hari Jumat. Nah, insya Allah kita akan bahas apa saja yang akan dilakukan oleh seorang Muslim kalau datang hari Jumat. Selain keutamaan tentang hari Jumat itu sendiri. Nah, itu yang saya mau pertanyakan Pak Ustadz. Kebiasaan-kebiasaan kita ini kan selalu bersandar kepada hadis dan Quran. Tentu kebiasaan ini juga kita bersandar kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, itu. Nah, kalau datang hari Jumat, kebiasaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah mandi. Mandi. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, guslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ini hadisnya terdapat di kitab Sahih Bukhari. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah pernah mimpi basah. Ini mimpi lewat kali ini. Atau mungkin mimpi berendam di kecebur di kali. Semua manggil antena memahami. Nah, kalau sudah ada orang yang pernah mimpi, maka setiap hari Jumat itu dia wajib untuk mandi. Dan masya Allah, jadi dosa besar kalau orang dalam sebulan tidak pernah mandi. Hai, mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalam situ. Ya, karena saya melihat Mangga juga rapi sekali hari ini. Jadi hari Jumat ini hari untuk mandi. Makanya pergi ke kantor jangan malas mandi pagi. Jangan sampai datang sudah azan Jumat kita belum mandi. Malam mandi itu lebih bagus lagi kalau mandi junub. Ya, sebab memang ada keutamaan ya bagi suami istri di malam Jumat atau hari Jumat. Oh, berarti ini ada kaitannya dengan malam Jumat kemudian hari Jumat. Artinya malam Jumat itu biasanya bagi ibu atau bapak yang dilakukan sebagai hubungan suami istri, tentunya ini juga dikaitkan dengan hari Jumat, mempersiapkan diri hari Jumat. Ya, sebab Rasulullah SAW mengatakan ayu'jizu ahadukum ayyujami ahlau fi kulli Jum'ah. Apakah di antara kalian ini akan lemah bila mana mendatangi keluarganya pada setiap hari Jumat? Artinya ini pertanyaan yang harusnya dijawab. Kalau cuma satu minggu sekali semua orang bisa. Makanya kata Rasulullah, apakah kalian merasa lemah untuk mendatangi keluarga kalian setiap hari Jumat? Fa innalahu ajrain itsnain. Siapa yang mendatangi keluarganya di hari Jumat atau di malam Jumat itu, baginya dua pahala. Pahala pertama ajru guslihi. Pahala pertama pahala dia mandi. Dan pahala yang kedua istrinya atau keluarganya yang juga mandi junub, karena dia datangi tersebut. Maka ini hatta orang saja yang cuma mimpi basah belum ada pasangannya dia wajib mandi. Apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, ini adab untuk hari Jumat. Jadi jangan lewatkan hari Jumat kecuali kita sudah mandi. Entah itu mandi junub atau memang mandi berkenaan dengan sholat Jumat atau di hari Jumat. Dan mengenai mandi di hari Jumat ini ditanya Pak Ustadz, ini kan cuma laki-laki yang pergi ke masjid. Sebenarnya secara lafaz umum dari hadis ini, hatta perempuan dia juga kalau dia niatkan mandi di hari Jumat itu dia mendapat pahala. Iya, jadi kalau ada juga ibu-ibu ataupun Mangge ataupun Ina sudah satu minggu tidak mandi, berdosa itu datang hari Jumat baru tidak mandi. Karena seorang Muslim walaupun dingin, barangkali sangat dingin, dia tidak boleh melewatkan dalam satu pekan atau melewatkan hari Jumat baru dia tidak mandi. Berarti ini kebiasaan-kebiasaan yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat umumnya, bahwa hari Jumat mandi atau sebelum melaksanakan sholat Jumat juga itu adalah diwajibkan mandi. Iya. Iya. Yang lainnya yang perlu dirutinkan itu adalah membersihkan diri. Membersihkan diri. Potong kuku. Iya iya iya. Iya ya, pakai sampo. Dan bercukur. Bercukur. Kalau memang di tubuh kita ini lebat bulu, iya iya iya. Ya mungkin bercukur juga. Sekali seminggu lah bersyukur. Iya. Bercukur. Tapi bercukur dapat pahala kita itu. Iya. Iya. Karena pahala ini kan dihitung dari niatnya. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu akan diberi pahala menurut niatnya. Menurut niat. Dan kata Rasulullah SAW, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu. Tidak mandi. Tidaklah seorang mandi di hari Jumat kemudian dia bersih-bersih diri menurut kesanggupannya. Dia minyakin rambutnya. Dia beri wewangian. Kemudian dia keluar pergi untuk sholat. Dan dia diam ketika imam atau khatib sedang berbicara. Kecuali dia mendapatkan ampunan antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Jumat berikutnya. Artinya dia antara Jumat ini dengan minggu depan, di antara dua Jumat itu dia mendapat pengampunan. Oh, subhanallah. Subhanallah. Jadi ini keutamaan-keutamaan dan perlu dilakukan sebelum pergi sholat Jumat atau memang di hari Jumat. Jadi kalau memang ada sekarang itu gerakan Jumat bersih. Gerakan Jumat bersih? Iya. Kalau memang kita niatkan untuk mencari pahala karena memang ini hari Jumat, harinya bersih-bersih diri. Saya rasa tidak sia-sia itu orang-orang untuk melakukan Jumat bersih di rumah maupun di kantor. Iya, iya. Hanya saja yang kurangnya itu orang tidak berniat dan tidak mengetahui keutamaan hari Jumat bahwa itu adalah hari untuk bersih-bersih diri. Ada kan kata-kata yang mengatakan itu, Pak Ustadz, bahwa bersih adalah bagian dari iman. Ya. Kata Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Bayangkan separuh iman. Separuh iman. Jadi iman itu 100%, 50%-nya itu adalah bersih. Bersih. Iya. Dan orang kenapa begitu, Mangge? Iya, iya. Ya, misalnya kita mau sholat. Iya. Sholat ini sudah begitu khusyuknya. Tapi ditanya, tadi waktu buang air kecil cebok tidak? Dia bilang belum. Belum. 100% itu dipangkas. Oh iya. Tidak ada. Haji, orang mau haji. Orang mau haji? Iya. Apa yang duluan jemaah haji kerjakan sebelum pakai pakaian ihram? Mandi. Mandi. Iya. Bahkan seorang pun mau masuk Islam sebelum dia bersyahadat, sebelum dia disunat, yang duluan dia lakukan adalah mandi. Mandi. Kata saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Umar, "Iktasil fa innaka mru'un najis." Mandilah engkau wahai kakakku Umar, karena engkau itu najis. Nanti sesudah kau mandi baru boleh pegang ini Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an bilang begini, sebelum kita sentuh itu Al-Qur'an, "La yamassu illal mutahharun." Tidak boleh menyentuh yang ini. Ini yaitu Al-Qur'an kecuali orang-orang yang bersuci. Maka kalau orang Islam itu bukan berarti harus orang pakai songko, tapi yang disebut orang Islam orang yang mandi, orang yang cebok dan orang yang peduli dengan kebersihan dalam arti higienis. Higienis. Iya. Baik, Pak Ustadz, kelihatannya kalau kita membahas sedikit agak panjang ini bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika akan menuju ke masjid di hari Jumat dan kebiasaan-kebiasaan lain yang tentu merupakan bagian dari sunnah. Jika dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ya. Tetapi itu bagian-bagian yang bukan sifatnya wajib. Bukan sifatnya wajib. Kalau yang masih tadi dikatakan bahwa junud itu adalah bagian dari harus bersih, itu juga bagian dari wajib. Ya. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Baik Pak Ustadz, kita tahan dulu informasinya karena Mangge Ante Ina sudah juga tidak sabar ingin mengetahui begitu banyak rupanya persoalan-persoalan di hari Jumat ini yang mereka tidak tahu, Pak Ustadz. Mangge Ante Ina ternyata baru hari ini mengetahui beberapa persoalan yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina sudah siap-siap dengan teleponnya. Silakan di SMS di nomor 0852

calon legislatif 2014 daerah pemilihan Sulawesi Setengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Visi misi saya hanya satu. Yang pertama adalah saya menyampaikan bahwa saya akan melahirkan sebuah regulasi untuk tunjangan imam masjid, guru mengaji, dan pegawai sara. Kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Setengah, tidak akan melahirkan regulasi tersebut selama 2 tahun setengah saya akan keluar dari anggota DPR RI. Terima kasih. Anak guru mengaji menuju Senayan, anak guru mengaji mengabdi untuk negeri. Abdurrahman Taat. Baik, Mangga Ante Ina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali perbincangan hari ini adalah kebiasaan di mana hari Jumat memiliki berkah sendiri untuk kita. Jika kita lakukan, pahalanya luar biasa, yang mana pada hari ini tentu baru kita ketahui. Baik, Pak Ustadz, ada kebiasaan-kebiasaan sebelum kita jawab SMS ini yang sudah begitu banyak. Ada kebiasaan-kebiasaan umat muslim bahwa hari Jumat kita membaca. Adakah ayat yang diriwayatkan yang kita baca, apakah yasinan atau apa, untuk lebih menambah pahala ini di hari Jumat, Pak Ustadz? Tafadhal. Ya, jadi memang amalan-amalan yang dilakukan di hari Jumat itu seperti banyak bersalawat, ya kan, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa. Doa di hari Jumat itu mustajab. Dan kata Rasulullah, ada satu waktu di mana kalian kalau berdoa pada Allah itu diijabah. Diijabah oleh Allah Ta'ala. Inna fil jumali sa'la yuwafiqa abdul muslim wa qa'im yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyahu. Saat atau jam di mana kalau dia minta berdoa pada Allah, tidak lain kecuali Allah kasih dia. Hari Jumat itu. Di hari Jumat. Tapi jam berapa itu? Jam berapa itu, Pak Ustaz? Iya. Iya. Tentu Mangke juga pengin berdoa. Iya, saya mau tunggu itu jam. Iya. Silakan. Jadi para ulama mengatakan itu waktu imam sedang berdiri di atas mimbar. Pada saat imam berdiri di atas mimbar. Iya, sampai dia salam itu. Jadi dia dikabulkan doa. Tapi riwayat yang dikuatkan dan sebagaimana diungkap oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan saya lebih cenderung di situ. Ternyata waktu itu adalah sesudah sholat asar hari Jumat. Gunakan itu berdoa sampai mataharimu terbenam. Itu kalau kita berdoa seperti kita berdoa Arafah itu. Jadi dari sesudah asar sampai tenggelam matahari di hari Jumat itu, itu waktu-waktu untuk berdoa. Nah, mengenai amalan yang banyak Mangge Ante Ina atau kita dapatkan tambahan ada, ini tambahan. Ya, orang baca surat Yasin malam Jumat atau di hari Jumat. Karena memang ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari atau pada malam Jumat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Atau siapa yang membaca surat Yasin dalam satu malam, maka ketika ia bangun pagi hari dia diampuni dosa-dosanya. Ini tentang bacaan ataupun keutamaan baca surat Yasin. Para ulama hadis ketika meneliti ternyata hadisnya itu lemah atau dhaif. Nah, kita dalam Islam ini beragama dilandaskan pada dalil yang sahih. Kadangkala orang bilang begini, Pak Ustaz, kan ada hadis-hadis lemah tentang puasa. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu alaihi jahadassadahu ala nira, siapa yang bergembira datang bulan puasa dia diharamkan kulitnya disentuh api neraka. Bukankah ini hadis dhaif yang dipakai juga kita untuk puasa? Kita bilang begini, kita berpuasa bukan hadis dhaif, tapi karena ayat Al-Qur'an yang bilang kutiba alaikumus siyam. Hadis dhaif tentang puasa ada dia atau tidak, sama saja. Iya, artinya kita bukan hadis dhaif itu beramal. Nah, tentang bacaan Yasin di hari Jumat kan tidak ada hadis dhaif, hadis sahih di Al-Qur'an maupun di hadis yang suruh untuk baca surat Yasin. Ketika datang hadis dhaif yang memang kita bisa pastikan Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu, kenapa kita berbuat? Iya. Tapi adakah gitu? Ya, adakah? Iya, iya, iya. Surat yang dibaca di hari Jumat atau di malam Jumat lebih barokah? Lebih barokah. Iya, iya. Dan lebih ada dalil. Itulah surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Iya. Pernah dengar surah Al-Kahfi ini? Coba Pak Ustadz sedikit saja Pak Ustadz. Iya. Jadi surat Al-Kahfi kata Rasulullah SAW, mangkara surat Al-Kahfi yaumil Jum'ah, ya Allah alahu min nurin ma bainal Jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah beri dia cahaya. Dan cahaya ini bertahan antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Ini cahaya ini gaib. Cuma Allah yang bisa melihatnya atau yang tahu. Tapi dia kabarkan ke kita. Bayangkan kita dapat cahaya hari Jumat ini dengan sampai Jumat berikut. Ini keutamaan baca surah Al-Kahfi. Bahkan di riwayat yang lain, dia membuat kita aman dari fitnah Dajjal. Dajjal kalau sudah datang, tidak bisa diusir kecuali diusir dengan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya. Nah ini keutamaan yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi. Dengan demikian, tidaklah kita misalnya kita bukan baca Yasin, tapi kita baca surah Al-Kahfi, ya ini juga membuat ya amalan kita menjadi barokah. Berarti untuk lebih melengkapi apa yang sudah kita ketahui, kalau surahnya ada dua, ya kita tamatkan menjadi dua. Iya kan? Jadi lebih afdol apa yang pertama dijadikan sebagai pegangan dilengkapi dengan surah yang terakhir tadi. Atau menurut saya juga tidak seperti itu, Mang. Oh, tidak seperti karena, itu. Ya. Karena ibadah ini tidak boleh menurut perasaan. Oh, iya, iya. Ibadah iya, ini iya. Dalil. Iya kan? Berarti jadi ada yang menguatkan. Ya, ya, apa kata Rasulullah itu kata kita. Iya. Dan hadis dhaif kan bukan perkataan Rasul. Hadis dhaif itu orang-orang yang mengangkat satu perkataan dibilang Rasulullah bilang ini. Rasulullah bilang. Padahal ya, Rasulullah tidak pernah bilang. Padahal tidak pernah bilang. Iya, dan jangan pernah beramal kalau amalan itu dari hadis yang dhaif. Iya, iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atau mengatasnamakan sesuatu atas namaku, maka ambillah kursinya dari api neraka. Jadi, jangan mentang-mentang dapatkan, "Oh, ini kata Rasulullah." Padahal Rasulullah tidak bilang itu. Orang yang berkata duduk di api neraka, orang yang berbuat baku iko juga di situ. Berarti kita ini sebagai umat yang beragama bukan melihat kepada sejarah budaya. Budaya yang dilakukan oleh nenek moyang sehingga kita ikuti. Tetapi ada dalil yang menguatkan tentang seperti tadi surah yang dimaksud. Iya. Ah, ya, kalau ya, budaya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita anut. Anut, ya. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti kita tinggal. Iya, iya. Sebab yang kita ikuti ini adalah dalil. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Berarti saya keliru menerjemahkan tadi, Pak Ustadz, ya. Mudah-mudahan Manggi Anteina juga tidak keliru menerjemahkan tadi. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Pak Ustadz, saya tidak sabar lagi untuk membacakan ini SMS-SMS. Sudah sangat luar biasa banyaknya yang sudah masuk di 0852-406-727-25. Sambil kita tidak menghilangkan bahwa topik kita hari ini belum tuntas karena menarik buat saya. Pertanyaan langsung saja nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, saya mau tanya hukumnya jika ini hubungan suami istri. Ya. Ya. Berlainan agama di dalam rumah tangganya, ada yang Islam dan ada non Muslim, ya. Yang wanitanya misalnya atau prianya. Bagaimana hukumnya ini? Silakan tafadhal Pak Ustadz. Mengenai pernikahan beda agama, sebenarnya dalam pernikahan itu namanya kufu. Apa itu kufu? Ya, setara. Setara. Setara yaitu sama. Sama. Sebab dalam hubungan pernikahan kan kesamaan yang diutamakan. Iya, iya, iya. Kalau tidak sama selera, cepat bubar itu rumah tangga. Iya, iya, iya, iya. Istri suka makan bubur. Bubur. Suami tidak suka makan nasi keras. Nah, kalau tiap hari cuma itu yang dipertengkarkan, cepat bubar itu rumah tangga. Iya, iya, iya, iya. Ini cuma persoalan makan. Makan. Bagaimana kalau sudah persoalan agama? Ya, akidahnya. Iya. Seorang mau perintah anaknya sholat. Sholat. Tapi yang satu bilang jangan, nak. Jangan, nak. cepat bubar. Bubar. Oleh karenanya di sini agama melarang pernikahan lintas agama. Ya. Pembolehan itu ada dalam agama. Tapi posisinya, ya, kalau yang laki-lakinya itu muslim, laki-lakinya yang muslim. Iya, sementara yang perempuannya dari ahli kitab. Dari ahli kitab artinya ya, ya dari Yahudi ataupun Nasrani. Nasrani. Ya. Di sini di Al-Qur'an misalnya surah Al-Mumtahanah ayat 10, iya. Di situ ada terdapat pembolehan. Pembolehan. Iya. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Ya. Tetapi ya, kalau pihak perempuan muslim, perempuannya muslim, sementara laki-laki non-muslim ya, ini jelas dilarang dalam Al-Quran. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna. Ya. Allahu a'lamu biimanihinna. Jadi kalau kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah, kalau datang wanita-wanita, ya kan, beriman, sementara suaminya itu tidak beriman, tidak beriman, iya, maka jangan kembalikan wanita itu kepada suaminya. Jadi Allah mentalak pernikahan antara seorang wanita telah menyatakan Islam, iya, sedang suaminya masih dalam kekufuran. Kekufuran. Allah Ta'ala talak atau putuskan hubungan pernikahan mereka. Oleh karenanya seorang mengikat pernikahan, kalau dia perempuan Islam, sedang yang laki-lakinya non-muslim, maka di mata Allah itu batal dan tidak boleh. Tidak boleh. Dibolehkan itu kalau yang suaminya muslim, muslim, ya, istrinya dari ahli kitab. Iya, iya, iya, iya. Ya. Wala tungkihul musyrikata minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya. Kata Allah Ta'ala, janganlah kalian menikahi wanita-wanita ya, yang musyrikah, yang pagan, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita beriman itu lebih baik bagi kalian. Iya, iya, iya. Bahkan seorang yang hitam legam lebih baik daripada ya, wanita yang membuat kalian takjub tapi dia tidak beriman kepada Allah. Jadi ini garis dalam pernikahan. Ya. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina kita bertambah lagi pengalaman dan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga saja penanya dengan nomor HP 0853 sekian-sekian 111 terakhirnya ini sudah bisa memahami dan semakin paham dengan pengertian tentang perkawinan berbeda agama. Insyaallah. Iya, insyaallah. Baik, kita lanjut lagi. Kita lompat dengan pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ini Mia di Petobo. Mia di Petobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita berwudu dengan memakai mukena saat kita mau berzikir jika kita haid? Ya. Ya, ya, ya, ya, ya. Sifat dari berzikir itu kata Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah yaitu ulul albab di waktu mereka berdiri, duduk maupun berbaring. Iya, iya, iya. Ayat ini ditafsirkan bahwa seluruh keadaan kita kita berzikir. Berzikir. Mau tidur, mau duduk, mau berdiri. Ya. Oleh karenanya seorang wanita ketika dia berzikir kepada Allah walaupun tidak menutup auratnya seperti dalam menutup aurat sholat. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita mau berzikir pada Allah tidak harus pakai mukena. Tidak harus pakai mukena. Lagi memasak. Memasak zikir. Iya, subhanallah, subhanallah. Lagi mencuci, mengucek baju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa. Bisa. Kecuali sedang di kamar kecil, ya tentu kita diam tidak berzikir. Iya, iya, iya. Menyetir pun asik juga ya, sambil berzikir. Atau sedang berhubungan suami istri. Subhanallah. Karena lafaz zikir adalah mulia dalam keadaan-keadaan seperti yang saya sebutkan itu pengecualian. Iya. Nah, tadi kan pertanyaan dia sedang haid. Si dia sedang haid. Ya. Hatta wanita haid boleh berzikir. Yang tidak boleh dilakukan wanita sedang haid salat dan memegang Al-Qur'an. Memegang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengatakan la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Nah, Ibu Mia, kalau mau berzikir dan sedang haid silakan tafadhal. Tidak harus pakai mukena atau jilbab. Ya, di rumahnya maksudnya. Iya, iya. Terus dia, mengenai wudu. Wudu. Nah sementara dia haid. Kalau berwudu, iya. Tidak apa-apa. Wudu. Iya. Iya. Iya, iya. Tetapi memang seorang wanita itu akan menjadi suci, ya, ketika dia sudah dalam ya haidnya berhenti dan dia mandi. Bersih. Mandi junub lagi. Mandi junub. Tapi berwudunya dia tidak menjamin dia boleh sholat. Sebab hadas besar mengalahkan hadas kecil. Hadas besar mengalahkan hadas kecil. Baik, Manggi Anteina, mudah-mudahan Ibu Mia di Petobo mendapatkan jawaban ini, sudah bisa menambah sedikit pengetahuan tentang zikir tadi. Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir, Pak Ustadz. Kelihatannya saya harus membalap pertanyaan berikut ini. Nomornya 0878 sekian-sekian 7755 ekornya. Ya, dia bertanya begini, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara dalam Islam berhubungan suami istri? Apakah ada doanya ketika kita berhubungan suami istri? Ya, ya. Doanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dihafal. Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau beri rezeki dari apa yang kami lakukan ini. Di antara yang disunahkan Islam, berwudu sebelumnya dan juga menutup aurat. Menutup aurat dalam arti ya, tidak ada orang yang ngintip, tidak ada orang yang lihat. Ya, lakukan dengan ikhlas dalam arti hanya Allah Ta'ala yang tahu. Baik, sekali lagi doanya Pak Ustadz. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jawaban juga untuk nomor 0878 sekian-sekian 7755 juga sudah bisa menghafalkan doa ini, dan jawabannya tentunya juga menambah pengetahuan kita tentang adab-adab dalam berhubungan. Kembali lagi kita lanjutkan keutamaan daripada sholat Jumat, Pak Ustaz. Itu kan keutamaan dari sholat Jumat, bahwa ada keutamaan yang tidak bisa ditinggalkan atau yang dianggap sebagai sifatnya kalau tidak bisa ditinggalkan berarti wajib yang dilaksanakan. Keutamaan-keutamaannya itu apa saja, Pak Ustaz? Kata Rasulullah SAW, afdalu yaumun tala'at fihi syams. Waktu yang paling mulia ketika matahari bersinar. Ketika matahari. Jadi ada 7 hari itu. Di antara 7 hari ketika matahari terbit itu sudah hari Jumat yang paling utama. Bahkan kalau kita bersedekah, sedekah hari Jumat itu yang paling utama. Sedekah. Apa bedanya dengan hari Senin, Pak Ustaz? Iya. Apa bedanya itu, Pak Ustaz? Sedekah hari Jumat lebih afdal dari Senin sampai ya yang lainnya. Ya. Sebagaimana kata para ulama, sedekah di bulan Ramadan lebih afdal dibanding bulan-bulan lainnya. Sebelumnya. Iya. Jadi ini keutamaan dalam sepekan hari Jumat, keutamaan bulan Ramadan dalam setahun. Baik. Jadi keutamaan-keutamaan itulah di hari Jumat yang barangkali menambah pengetahuan kita bersama. Dan sayang sekali untuk penjelasan tentang hari Jumat ini sendiri atau apa saja yang dilakukan oleh Nabi yang kita jadikan sebagai pedoman yang juga kita laksanakan menurut syariat Islam juga telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak untuk Komiu yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Dan akhirnya saya Mangki Patra dan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC dari Kota Palu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mangge ante ina.